lukakan hilang. Terkadang ku tak dapat melihat sakit yang kau rasa. Sejuta kata takkan mampu mengulang kisah itu kembali. Tak peduli air matamu ataupun kata cinta. Tak sulit ku membunuh rasa ini. Tak sulit karena hatiku mengerti pahit ini. Nyatanya ku berat cinta dirimu dengan cinta yang lebih dari cinta. Nyatanya sekarang hujan menghadang langit. Semua rasa yang kau beri. Oh oh. Sejuta kata takkan mampu mengulang kisah itu kembali. Tak peduli air matamu ataupun kata cinta. Tak sulit sekarang hujan menghadang langit, menepi semua rasa yang kau beri. Tak dapatkah kau percayakan kebahagiaanmu padaku? Meski semua yang terindah ku berikan untukmu. Katanya ku pernah cinta dirimu dengan cinta yang lebih dari cinta. Nyatanya sekarang hujan menghadang langit, menepi semua.